Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah jami'an, kita masih membahas tentang sebab al-istiqamah wasabat alal haq, yaitu sebab-sebab istiqomah dan tegar di atas al-haq. Yang pertama yaitu bersyukur atas nikmat yang amat agung ini. Yang kedua, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya, ya tentunya dengan merujuk kepada al-ulama al-kibar. Yang ketiga, al-istimrar fi talabil ilm, terus menerus dalam menuntut ilmu. Dan sudah kita dengar ucapan al-imam Ibnu Jauzi bahwasanya awal mula tipu daya iblis terhadap manusia adalah menghalangi manusia dari ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya. Maka apabila iblis telah berhasil memadamkan cahaya mereka, maka iblis akan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan dengan cara yang dia hendaki. Kemudian yang berikutnya yaitu al-mubadarah wal-musara'ah ilal a'mal salihat. Yang keempat yaitu bersegera beramal soleh. Jangan sampai kita menunda-nunda amal soleh. Ada kesempatan beramal soleh, maka hendaklah kita segera melakukannya, jangan ditunda. Karena ini merupakan sebab seseorang bisa istiqomah. Kalau tidak, mudah untuk terfitnah nanti, sehingga terpelanting dari jalan yang hak ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal karena dahsyatnya fitnah. Perhatikan, karena dahsyatnya fitnah. Kalau sudah datang fitnah, itu akan menghalangi seorang untuk beramal. Perhatikan, sehingga dia tidak bisa beristiqomah di atas al-haq. Sehingga ketika ada kesempatan beramal, beramallah, jangan menunda-nunda. Kemudian kata Rasulullah, dasarnya fitnah tersebut Seseorang di pagi hari dia masuk Islam, beragama Islam, ternyata di sore harinya sudah menjadi kafir, tidak bisa istiqomah. Begitu cepatnya berbalik dari keimanan menuju kekufuran. Di sore harinya masih beragama Islam, ternyata di pagi harinya telah kafir. Begitu cepatnya. Tidak bisa istiqomah dia. Kenapa? Karena menunda-nunda amalan. Tidak bersegera dalam amalan. Menyegerakan amalan, itu merupakan sebab seseorang bisa istiqomah. Ikhwah rahimani rakumah jami'an, ya. Pada perang Uhud, seorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau seandainya aku terbunuh di perang Uhud ini, ya, aku berada di mana? Ya. Maka Rasulullah mengatakan fil jannah, ya. Engkau ada di jannah, ya. Maka orang tersebut melemparkan biji tamar, nah tamar yang ada di tangannya, ya. Kemudian dia menuju medan pertempuran tersebut, berperang di jalan Allah, lalu terbunuh. Ya. Perhatikan di sini, bersegera, ya, bersegera menuju amal soleh. Jannah adalah tempat kenikmatannya. Wala ikhwah rahimani rakumah jami'an, ya. Sebab seorang itu bisa istiqamah yaitu bersegera beramal soleh. Jangan menunda-nunda, ya. Sebab fitnah itu datang begitu dahsyatnya sampai menghalangi seorang untuk beramal soleh, ya. Sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan tadi, yaitu seorang di pagi hari dia beriman, ternyata di sore harinya telah menjadi kafir. Tidak bisa istiqomah di atas keimanannya. Demikian juga di sore harinya beriman, ternyata di pagi harinya dengan waktu yang singkat, ya, ternyata menjadi kafir. Tidak bisa istiqomah di atas keimanannya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya bi udinahu bi aradin nadunya. Ya. Dia telah menjual agamanya untuk segelintir, ya, kenikmatan dunia ini. Ya. Baik, yang berikutnya al-hirs wal-istihad fi siyanatil iman wa taqwa. Ya. Yang kelima, sebab-sebab seorang bisa istiqamah dan as-sabat alal khair, bisa tegar di atas kebaikan, di atas al-haq, yaitu al-hirs, ya, bersemangat wal-istihad, ya, bersungguh-sungguh fi siyanati al-iman wa taqwa, ya, di dalam menjaga keimanan dan ketakwaannya, bersungguh-sungguh, ya, di dalam menjaga iman dan takwa yang ada pada diri kita ini, ya. Sering kita mendengar, ya, para khutaba, ya, di awal khutbahnya dia mengucapkan khutbatul hajah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Wahai orang-orang beriman, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian Islam, dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini membutuhkan penjagaan iman tersebut yang serius, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang-orang beriman karena mereka yang akan menyambut seruan ini. Adapun orang kafir sulit untuk menyambut seruan ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. berserah diri pada Allah. Ini membutuhkan, bahwasanya iman itu membutuhkan penjagaan. Takwa itu membutuhkan penjagaan. Harus serius di dalam menjaga keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita. Harus serius ya. Betul-betul diperhatikan, jangan sampai lepas iman yang ada pada diri kita ini ya. Dijaga. Ya ini kita jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan. Jangan. Demikian juga jangan bermudah-mudahan di dalam meninggalkan perkara yang diperintahkan. Jangan bermudah-mudahan. Walaupun itu dosa besar ya. Enggak apa-apa dosa besar. Walaupun itu dosa kecil ya. Enggak apa-apa, ini kan cuma dosa kecil ya. Dosa kecil itu bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan kita kok. Dikasih dalil oleh setan ya. Al-hasanat yudhibna as-sayyiat ya. Kebaikan itu ya bisa menghapus, waalaikumsalam, kejelekan. Nah, bisa menghapus dosa-dosa kecil. Nah, walaupun orangnya tidak beristighfar. Nah, subhanallah. Ya. Sulit seorang kalau dia bermudah-mudahan di dalam meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, bermudah-mudahan di dalam melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin awalnya ya kenapa enggak begini? Ya itu kan sunnah. Nah, sunnah artinya apa sih? Ya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa maksudnya. Nah, kamu enggak mau pahala? Sudah banyak pahalanya. Hah? Subhanallah. Sulit untuk istiqamah orang yang seperti ini ya. Sudah merasa banyak pahalanya ya. Ketika dinasihatin tentang suatu yang sunnah, yang mustahabbah, dia itu dalilnya ya. Atau dilarang sesuatu yang makruh, ah tidak apa-apa, ini kan cuma makruh. Maksudnya apa? Ya makruh. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilaksanakan tidak berdosa. Kamu gak mau pahala? Hah? Tinggalkan. Sungguh-sungguh dalam takwa kita ini ya. Apalagi itu perkara yang dosa, walaupun kecil ya. Walaupun kecil, dia dosa dia. Itu yang akan mengurangi keimanannya. Kalau orang itu berdosa berkurang imannya, bermaksiat berkurang imannya, bermaksiat berkurang imannya, berkurang sampai tidak ada lagi di hatinya sekecil apapun dari keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana akan bisa istiqomah? Kalau terus menerus ya berlumuran dosa orang tersebut ya. Sulit istiqomah, berat. Nah, antum perhatikan orang-orang yang bermaksiat ya. Misalkan peminum khamar ya. Dia mabuk-mabukan berteman dengan orang-orang yang minum khamar ya. Sulit untuk datang ke masjid, berat ya. Berat ya. Maka tinggalkanlah maksiat ya. Ana nasihatkan pada diri saya pribadi dan antum semuanya, hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam menjaga keimanan ini ya. Menjaga ketakwaan ini. Karena Allah perintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan kita muslim. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menuntut bagi kita untuk menjaga keimanan. Serius dalam menjaganya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kita tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menentukan itu adalah amalan yang terakhir. Al-amal bil khawatim, amalan-amalan itu ya, penentunya adalah apa? Al-khawatim, amalan yang terakhir. Kalau seorang masya Allah beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh, wah masya Allah dari kecil sampai tua dia beramal soleh. Kemudian subhanallah ya, dia kufur di akhir hidupnya. enggak dinilai amalan soleh ini semuanya. Ya, masuk neraka, dia kekal di neraka. Ya, kita kan tidak tahu kapan mati. Ya. Maka bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanan. Sekarang alhamdulillah kita beriman, bersyukur pada Allah. Ya. Bagaimana besok kita berupaya tetap beriman kalau masih hidup? Sampai kita mati dalam keadaan iman. Nah itu. Bagaimana dijaga dengan serius keimanan tersebut? Yaitu jangan bermudah-mudahan kita di dalam melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bermudah-mudahan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tolong, jangan bermudah-mudahan di dalam, ya. Jangan bermudah-mudahan melaksanakan larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dosa kecil. Kenapa ya ikhwan? Karena maksiat itu akan menyeret kepada maksiat yang lainnya. Maksiat, sifat maksiat itu, kalau seorang bermaksiat ya, melakukan maksiat, maka maksiatnya akan mengundang maksiat yang lainnya. Sehingga datang maksiat yang kedua. Maksiat yang kedua dan yang pertama ini mengundang maksiat yang lainnya. Datang maksiat yang ketiga ya. Kalau orang sudah sering bermaksiat, berat dia ya untuk melakukan kebaikan. Berat, berat untuk istiqomah. Kemudian yang keempat, yang keenam, untuk kita bisa istiqomah dan bisa tegar di atas al-haq, yaitu al-ikhlas fi kulli amal. Ikhlas di dalam beramal. Ikhlas di dalam beramal. Orang yang ikhlas ini yang bisa istiqomah. Adapun orang yang tidak ikhlas ya, sulit untuk istiqomah ya. Seorang melakukan amalan, kenapa kamu melakukan amalan itu ya? Ya enggak enaklah sama atasan saya ya. Kalau ada atasannya dia semangat ibadah, kalau tidak ada atasannya tidak bisa istiqomah ya. Karena dia beramal karena atasannya, karena bosnya, karena majikannya. Sehingga dia beramal, bisa melakukan amalan taat. Tapi ketika bosnya enggak ada, ketika majikannya enggak ada, ya sudah, malas-malas enggak melakukan ketaatan. Tidak mungkin bisa istiqomah. Kenapa kamu beramal soleh ya? Ya, supaya mendapat pujian ya. Ketika beramal dipuji, wah semangat beramal ya. Ketika tidak mendapat pujian, aduh, kenapa saya kok gak dipuji ya? Malas beramal ya. Tidak mungkin bisa istiqomah. Ya. Kenapa kamu beramal? Karena menginginkan sesuatu yang ada di tangan manusia itu ya. Menginginkan satu di tangan manusia, harta atau apakah wanita atau yang lain-lainnya, jabatannya. Ada si A ini masya Allah ya, banyak hartanya misalkan ya. Ketika bertemu si A, masya Allah kelihatannya beramal soleh. Tujuannya apa? Menginginkan harta yang ada pada si A. Ketika si A tidak memberi, aduh kecewa dia ya. Tidak istiqomah di atas amalan tersebut. Atau mengharapkan dari si A ini dia punya anak perempuan cantik, masya Allah ya, dia beramal supaya dapat anaknya. Ternyata anaknya dinikahkan pada orang lainnya. Kecewa, berhenti, nggak bisa istiqomah. Ya. Atau dia mengharapkan jabatan ya, karena si A ini orang yang masya Allah tinggi jabatannya ya, dia bisa diangkat naik jabatannya. Sudah ibadah dia ya, ya ini wah masya Allah melakukan amalan soleh ya, karena ada si A ya, dengan mengharap supaya si A bisa menaikkan jabatan dia. Ternyata tidak, kecewa dia nanti ya. Barang siapa yang beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala, berakhir dengan kekecewaan ya. Tunggu saja cuma ya, tinggal nunggu waktu aja ya. Tidak mungkin bisa istiqomah. Ya. Tapi kalau orang beramal ikhlas karena Allah, istiqamah, ya. Kenapa kamu melakukan ini, ya? Karena Allah. Karena Allah yang memerintahkannya. Ya. Walaupun orang lain tidak beramal, walaupun orang lain meninggalkan amalan tersebut, enggak peduli, ya. Walaupun dia mendapatkan cacian, makian, ya. Walaupun dia mendapatkan gangguan, enggak peduli. Ya. Kalau orang ikhlas karena Allah. Dia beramal karena Allah, ya. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Karena Allah yang memerintahkannya, sekalipun manusia tidak ada yang melakukannya. Maka orang yang seperti ini akan bisa istiqamah, ya. Dapat caci makian, dia beramal karena Allah, karena mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Pahala yang besar yang tidak bisa dibandingkan, ya, dengan satu apapun di dunia ini. Orang yang ikhlas, ya demikian keadaannya. Ini diperintahkan Allah, dia lakukan. Dia mencintai Allah. Dia mengharapkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan, ya, pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ikhlas, ya. Istiqamah dia. Walaupun mendapat caci makian, walaupun mendapatkan musibah atau cobaan, ya, adiah, gangguan dari orang lain, tetap dia istiqomah, ya. Ya. Sabar dia dalam menghadapi gangguan tersebut. Kenapa? Insya Allah sebentar lagi akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin pada Allah. Ya. Karena pertolongan itu akan datang bersamaan dengan kesabaran. Ya. Sabar mendapat caci makian, sabar mendapatkan gangguannya. Sabar, ya. Sebentar lagi akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini orang yang ikhlas, ya, akan bisa istiqomah. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, sulit untuk istiqomah, ya. Kemudian yang ketujuh, ikhtiarul bi'ah thayyibah. Memilih lingkungan yang baik, ya. Masya Allah, ya. Ini merupakan sebab seseorang bisa istiqomah. Dia berada di lingkungan yang baik, ya. Kalau seseorang berada di lingkungan yang jelek, yang tidak baik, sulit istiqomah, sulit. Makanya perintah hijrah itu karena lingkungan jelek. Ya. Tidak mungkin seorang bisa menegakkan agamanya. Sulit menegakkan agama di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Mau sholat bagaimana khusyuk yang sini? Dang. Aduh. Sulit khusyuk. Mau menjaga iman keluar, Masya Allah banyak orang-orang wanitanya telanjang. Sulit untuk istiqamah. Mungkin awalnya dia masih ini, tapi subhanallah larut. Ya. Sulit. Tapi kalau lingkungan itu thayyibah, baik, Masya Allah, nikmat. Kitanya yang malas akan berubah menjadi semangat. Ya. Kita malas melihat teman-teman, Masya Allah, lingkungannya baik. Masya Allah, ini jalan mau sholat. Dia tadinya malas. Ya Allah, orang-orang sini baik-baik semuanya. Terbawa dia, ya, untuk menjadi baik. Bisa istiqomah dia kalau berada di lingkungan yang jelek. Ketika lemah iman dia sudah, lemah sudah, ya. Karena lingkungan baik, dinasihati, ya akhi, ittaqillah, ya. Dinasihati, ya. Karena lingkungan baik itu mesti demikian kondisinya. Ya. Dijiaroi, didatangi, ya. Masya Allah, nikmat. Berada di lingkungan yang baik itu nikmat. Bisa istiqomah, ya. Membantu kita untuk istiqomah. Membantu kita untuk tegar di atas al-haq, ya. Beda kalau lingkungan sudah jelek. Berat. Maka ikhwah, carilah lingkungan yang baik, ya. Apalagi, ya, kalau di situ, ya, ditegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ya. Masya Allah, nikmat sudah, ya. itu yang akan mendorong kita untuk tetap istiqomah. Ya. Dan ana mendengar bahwasanya ada lahan yang mungkin bisa untuk dibikin pemukiman di situ, ya. Bertahunlah kalian, ya. Bertahunlah, ya. Segera beli nih tempat tersebut. Dan kalian tinggal bersama kalian, ya. Masya Allah, nikmat, nikmat. Anak-anak bergaul dengan masya Allah salafiyin, nikmat, ya. Terjaga iman mereka, ya. Di samping kita, di samping keluarga kita, istri anak kita, nikmat sudah, ya. Terjaga iman, insya Allah seperti itu, ya. Tafadhol ikhwan, segera bertahun untuk mewujudkan kaplingan, ya. Segera bertahun. Nikmat sudah tinggal di tempat yang di situ saudara-saudara kita, nikmat, ya. Nikmat, ya. Selamat semuanya, diri kita selamat, keluarga kita, istri kita selamat, anak-anak kita selamat, ya. Asyik-syik Yudgar, ya, mumpung saya ingat, ya. Ya. Kita ini, ya, ikhwah kebanyakannya masih berada di lingkungan yang, ya, kita tahu sendirilah kondisinya. Lingkungan yang kurang bagus ini, ya. Kalau antum berada di lingkungan yang seperti ini, tolong perhatikan, ya. Jaga anak-anak antum, ya. Jaga anak-anak. Jangan mengandalkan pendidikan yang ada di ma'had ini, ya. Anak-anak memang betul dididik di sini, ya. Tapi dia akan pulang, ya. Jaga anak-anak. Lingkungan kita ini kurang bagus lah, ya. Mudarrisnya atau mudarrisnya tidak pernah mengajarkan keburukan di mati ini. Tapi kenapa anak-anak kita melakukan keburukan? Dari mana itu? Dari lingkungan yang kurang bagus, sulit untuk istiqomah. Jaga anak-anak. Anak, tolong, tolong anak-anak sehatkan, ya. Dijaga anak-anak. Ini harta yang amat mahal. Punya perhatian yang serius terhadap pendidikan anak-anak. Dijaga betul. Ketika mau sekolah, perhatikan, ayo, apa kan yang dipersiapkan, ya. Bukunya, alat tulisnya. Ditanya, ada tugas atau tidak? Sudah dikerjakan atau belum? Ya. Ketika pulang sekolah, ya, ditanya juga, ya. Lengkap belum alat-alat tulisnya, ya. Tadi tanya, apa tadi pelajarannya, ya. Tanamkan kecintaan kepada mudarrisnya, ya. Tadi diajar oleh siapa? Oh, Ustaz Fulan, masya Allah, Ustaz Fulan itu, ya, baik itu, ya. Tanamkan anak itu cinta pada mudarrisnya, ya. Ini ikhwan, ya, pentingkan ini, pentingkan ini. Kita di lingkungan kita ini, naudzubillah, ya. Kita sendiri masih, ya Allah, berat istiqomah, ya. Apalagi anak-anak, ya. Anak-anak ini mudah niru anak-anak itu, ya. Dan sifatnya anak-anak niru, niru, niru, ya. Perhatikan itu. Kalau anak-anak melihat sesuatu yang jelek, mudah ditiru, ya. Hati-hati. Tolong dijaga anak-anak. Ya. Oleh karena itu anak ingatkan, segera, segera, cepat, ya. Adakan itu lingkungan yang baik itu, ya. Perkampungan, kaplingan-kaplingan. Segera, ya, kawan, ya. Taib, ini sebab yang ketujuh, sebab yang kedelapan. Ihtiyaru suhbatut thayyibah. Yaitu memilih teman-teman yang baik. Dalam berteman dengan orang-orang yang baik, ya. Karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, itu faedahnya luar biasa, ya. Akan bisa membantu istiqomah kita di atas al-haq ini, ya. kita akan tegar di atas al-haq. Ya. Orang-orang yang baik tentunya dia akan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya. Itu ciri orang yang baik. Ya. Bukan orang yang baik itu orang-orang yang berbasa-basi. Maksudnya basa-basi yang saya maksudkan di sini yaitu kita melakukan keburukan, kejelekan, dibiarkan oleh saudara kita. Bahkan dipuji. Gimana menurut kamu saya melakukan gini-gini? Oh, tidak apa-apa. Wah, baik itu. Subhanallah. Padahal mungkin hati dia ini salah ini. Ini salah. Ini basa-basi kayak gini ini kurang bagus ya. Akan membinasakan saudaranya. Bagaimana yang saya lakukan? Afan ah. Ini yang saya ketahui ya afan. Ini tidak sesuai dengan syariat Nabi ya. Karena Rasulullah mengatakan demikian, demikian, demikian. Karena Allah berfirman demikian, demikian, demikian. Ini termasuk riba. Tinggalkan. Atau yang lainnya dari perkara yang haram. Dinasihatin, mesti dinasihatin. Kalau orang itu baik demikian. Kalau dia mungkin agak sungkan pada temannya tersebutnya, dia tahu tapi mungkin kurang bisa menjelaskanlah ya. Wallahu a'lam. Misalnya ditanya gimana nih ya. Kita tahu sebetulnya jawabannya tapi sulit untuk menerangkan pada dia. Ya udah ucapkannya. Coba yuk kita sama-sama datang ke ustaz ya. Kita ambil istifadah dari ustaz tersebut ya. Padahal kita tahu sebetulnya ya. Tapi kita mungkin enggak bisa menjelaskan nanti. Bisa dijawab tapi ditanya lagi pertanyaan berikutnya bingung kita ya. Datang. Ayo kita bareng-bareng ke ustaz. Saya ingin dapatkan istifadah ini ya. Nah ini ya kawan ya. Kalau teman itu baik ya, tidak membiarkan kita dalam keadaan lalai, akan mengingatkan kita kepada kebaikan, akan mengingatkan kita ketika kita lupa, akan menyadarkan kita ketika kita lalai, akan membangkitkan semangat iman kita ketika iman kita lemah. Itu teman yang baik ya. Maka upayakan kita berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang kesembilan yaitu as-sabr ala musibah. Bersabar ketika menghadapi musibah. Karena manusia ya demikian keadaannya ya. Akan datang padanya musibah. Maka bersabarlah ya. Sebenarnya musibah yang menimpa pada manusia ini ya, tidak apa sesuatu yang tidak dia disukai, sesuatu yang tidak dia sukai menimpa pada dirinya. Itu kalau diperhatikan amat sedikit dibandingkan sesuatu yang menyenangkan. Manusia dalam ada dua keadaan, kalau enggak sedih senang. Ini aja cuma ya. Kadang datang pada dia sesuatu yang menyenangkan sehingga dia senang. Kadang datang sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan. Ya. Dia sedih atau susah. Dua hal ini aja cuma hidup ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing pada diri kita semuanya ya, supaya kita bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya. Kenapa? Karena memang demikianlah orang mukmin itu dalam keadaan baik, semua keadaannya baik ya. Karena ketika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebaikan. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, mendapatkan kebaikan. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang yang beriman. Perhatikannya. Tidak mungkin. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, perhatian, perkaranya orang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya baik, seluruh urusannya baik. Tidaklah yang demikian kata Rasulullah didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik ya. in asabahu khairan syakar, in asabahu syarra syakar. Jika dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Maka sikap syukur itu kebaikan bagi dia. Dia mendapatkan ajr dengan adanya syukur yang ada pada dirinya ini. Mensyukuri kebaikan yang Allah berikan pada dirinya. Wa in asabah dharra sabar. Fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan musibah-musibah dharra, sesuatu yang tidak dia sukai, ya, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka sikap sabar itu kebaikan bagi dia yang mendatangkan pahala. Ya. Maka orang mukmin senantiasa mendapatkan pahala. Dikala senang, dia bersyukur pada Allah, maka syukur itu mendatangkan pahala bagi dia, mendatangkan kebaikan. Ya. Jika dia ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, ya, dia bersabar. Dan sabar itu satu kebaikan bagi dia. Ya. Maka orang mukmin itu seluruh kondisinya mesti baik, mendatangkan pahala. Ya. Dan tidaklah demikian ini diraih kecuali oleh orang-orang yang beriman. Yang cirinya kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Jika dia mendapatkan sesuatu yang madarat, sesuatu yang merugikan dia atau menyakitkan dia atau yang menyusahkan dia, ya, dia bersabar. Ya. Nah, inilah sebab istiqomah, bersabar ketika mendapatkan musibah. Kalau kita bersabar, sabar, nanti kita bisa istiqomah. Ya. Allah akan menolong kita. Ya. Dan terakhir, kita ringkas-ringkas saja. Ya. Yaitu, at-tawakkul ala Allah. Ya. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah artinya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Jangan sampai kita menyandarkan urusan kita ini kepada diri kita, apalagi pada orang lain. Hendaklah sandarkan urusan-urusan kita ini kepada Allah. Ini yang akan menyebabkan kita untuk bisa istiqomah. Ya. Kalau orang itu menyandarkan pada dirinya, ya, urusan-urusannya pada dirinya, ya, apalagi orang lain, ya, pada dirinya saja. Dia punya kekuatan ini, kekuatan ini bisa begini, mahir ini dalam ini. Ya. Kemudian dia menyandarkan pada dirinya, akan berakhir dengan kekecewaan nantinya. Tidak akan mampu lagi. Ingat, kebaikan yang ada pada diri kita itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita bisa sholat karena Allah memudahkan kita untuk melakukan sholat. Ya. Kita bisa sedekah karena Allah memudahkan kita untuk bersedekah. Ya. Kalau diri kita ini subhanallah, jiwa kita la amaratun bisu, memerintahkan kepada yang buruk, sukanya yang jelek-jelek jiwa kita ini. Ya. Sehingga kalau kita bisa berbuat baik, itu karena Allah mudahkan kita berbuat baik. Jiwa kita ini jelek-jelek. Ya. Jangan nyandarkan pada jiwa kita. Jiwa kita ini sukanya yang jelek-jelek. Ya. La ammaratun bisu. Memerintahkan kepada yang buruk. Maunya yang ini, maunya yang ini, maunya ini. Sehingga kalau kita bisa melakukan ketaatan, itu karena Allah mudahkan kita melakukan ketaatan tersebut. Ya. Oleh karena itu, jangan menyandarkan sesuatu itu kepada diri kita. Apalagi pada orang lain. Ya. Rugi kita menyandarkan pada orang lain. Dia sama-sama hamba Allah. Sudah, sandarkanlah urusan kita semuanya kepada Allah. Sandarkan semua urusan kita kepada Allah. niscaya akan mendapatkan ketenangan kalau orang itu bertawakal pada Allah. Kalau dia menyandarkan segala urusannya kepada Allah, niscaya akan mendapatkan ketentraman di dalam hidup ini. Di dunia lebih-lebih lagi nanti di akhiratnya. At-tawakkul 'ala Allah maksudnya bertawakal kepada Allah, yaitu al-i'timad 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Menyandarkan diri kepada Allah di dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, di dalam menolak atau menjaga sesuatu supaya tidak sampai pada diri kita yang madarat sesuatu tersebut. Nah, ini beritimadnya yang seperti ini kepada Allah. Ma'ahdil asbab, dengan mengambil sebab-sebab, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengharuskannya dalam tawakkul tersebut, dalam bertawakal tersebut. Harus ada mengambil sebab ini. Yang namanya orang bertawakal, pertama harus pasrah pada Allah, serahkan urusan itu pada Allah, dan lakukan sebab-sebab. Melakukan sebab-sebab. Kalau kita ingin istiqomah, ya sudah, tawakal pada Allah, banyak doa kita pada Allah, ya. Kemudian kita melakukan sebab-sebab istiqomah tersebut, ya. Kalau kita misalkan mungkin ingin kaya, ya tawakal pada Allah, doa pada Allah, kemudian lakukan sebab-sebab, ya bekerja, usaha ini, usaha itu, coba ini, dia perhitungkan. Ini namanya melakukan sebabnya. Kalau kita ingin berjalan supaya selamat, tidak ditabrak kendaraan, lakukan sebab-sebab, yaitu jalan di pinggir. Kalau di Indonesia ini pinggir kiri, ya. Jangan tawakalnya, ya kalau Allah takdirkan mati, mati, kalau enggak, ya. Sudahlah, di tengah. Ada mobilnya, enggak apa-apa. Kalau Allah takdirkan mati, ditabrak, ya mati. Kalau enggak. Itu bukan tawakal itu. Itu nekat. Bedanya tawakal sama nekat tipis, ya. Kalau nekat itu tidak mengambil sebab, ya. Itu nekat itu, ya. Tahu nekat, ya? Tahu, orang nekat. Ya. Ini sesuatu yang berbahaya, dia lakukan. Selamat. Nekat itu, bukan tawakal. Paham, ya? Itu bedanya nekat dengan orang yang bertawakal. Kelihatannya masya Allah, pasrah semuanya pada Allah, ya. Urusan pasrah kan di hati, ya. Bahaya ini, bahaya. Enggak, tawakal kita pada Allah sudah, ya. Kalau mati, kalau enggak. Loh, nekat itu secara perhitungan mati. Ya, paham, ya. Dilakukan nekat kamu, bukan tawakal. Matinya mati kosong, ya. Paham? Kalau orang mujahidin mati syahid, kalau ini mati sangit, paham? Subhanallah. Tawakal pada Allah, menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhasil tidaknya sudah serahkan pada Allah. Disertai mengambil sebab. Dan yakin apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti baik. Nehwa yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah lewat dan antum punya aktivitas, mungkin ini yang bisa saya sampaikan secara ringkas, sebab-sebab al-istiqamah, sebab-sebab untuk sabat di atas al-haq. Dan saya minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati antum, ya. Dan ana sekaligus minta pamitan pada antum karena nanti lagi ana harus kembali ke Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.